بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة أعزني الله وإياكم بالإسلام kita lanjutkan pelajaran kita sampai di fasal istinja. Ya, silakan baca. Siapa baca? Bang Budi. Ya, silakan Bang Budi. Gundul jadi gundul. Gundul. في الاستنجاء وآدب قاضي الحاجات وآداب قاضي الحاجة قاضي الحاجة والاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته فكأن المستنزي يخطأ به الأداء النفسي. طيب يا cukup. Ya, kita masuk ke fasal yang baru, yaitu fasal dalam beristinja dan adab bagi orang yang buang hajat, ya, ataupun menunaikan hajat. Nah, ini fasal pembahasan kita malam ini, yaitu fasal pada beristinja, ya, fasal dalam beristinja dan dalam dan adab bagi orang yang buang hajat. Wal istinja wa huwa min najawtus syai. Kata istinja itu berasal dari fi'il mujarrad najawtus syai'a, yang terdapat dalam ungkapan najawtus syai'a. Adapun makna dari najawtus syai'a itu maksudnya adalah memutusnya, aku memutusnya. Jadi kata istinja itu berasal dari kata memutus. Nah, itu maksudnya. Jadi wal istinja wa huwa min najawtus syai'a. Kata istinja merupakan berasal dari kata dasar najawtus syai'a yang maknanya qata'tuhu. Ini aku memutusnya. Faka'annal mustanjiya yaqta'u bihil adha'an nafsi. Karena memang seakan-akan orang yang beristinja itu memutus kotoran dari dirinya. Ya, memutus kotoran tersebut dari dirinya. Itulah kenapa diistilahkan dengan istinja. Ya, karena seakan-akan orang yang beristinja itu memutus ataupun menghilangkan kotoran dari dirinya. Ya, memutuskan kotoran tersebut dari dirinya. Nah, demikian. Lanjutkan. Wajibun min khurujil thawbi wal ghaidhi bil ma'i aw al hajar wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin. Walihu ghairil qali'in qali'in qali'i wairi muhtarini walakinna al-aqdalu ayastanziya awala bil ahzari summa yutbi'uha thumma yutbi'aha thaniya bil ma'i wal wajibu thalathu masahatin walau bisalasati atrafi hazari hajarin wahidin wa yajuzu ayyaktasira al mustanzi ala al ma'i aw ala salasatin ahjari ala salasati ahjarin yunqi bihinna al mahall bihinna al mahalla in hasal al inqa'u biha wa illa jada alaiha hatta yunqiya wa yusannu ba'da dhalika at-taslis fa idza arada taib ya fi cukup. Nah, setelah kita tahu ya, perbuatan apa istinja itu ya, maksudnya setelah musannif memaparkan kepada kita apa yang dimaksud dengan istinja, perlakuan apa istinja itu ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, maka ketahuilah hukumnya wajib min khurujil bauli wal ghaidhi, dari ataupun sebab keluarnya baul dan ghaidh. Jadi perlakuan istinja itu hukumnya wajib ya, sebab keluarnya baul dan ghaidh. Bil ma'i au bil hajari, kita bisa beristinja dengan air ataupun dengan hajar, batu. Ya, jadi kita bisa beristinja dengan air ataupun dengan batu. Wa ma fi ma'nahu, atau sejenis batu. Ya, atau semisal batu. Min kulli jamidin. Ya, pokoknya benda tersebut padat, ya, min kulli jamidin, benda tersebut padat, tahir, juga suci, bukan benda najis. Qari'in, bisa mengangkat kotoran tersebut, ya, bisa menghilangkan. Ghairi muhtaram, dan juga bukan benda yang dimuliakan ya, dalam syariat. Nah, demikian. Jadi silakan ya, beristinja dengan air ataupun dengan batu ataupun yang semisal dengan batu. Ya, yang semisal dengan batu ini ya berupa benda padat, kemudian suci, kemudian bisa menghilangkan kotoran tersebut, ya bisa mengangkatnya, dan bukan benda yang dimuliakan di dalam syariat. Walakinnal afdal ay yastanjia awalan bil ahjari thumma yutbi'aha thaniyan bil ma'i. Akan tetapi yang terbaik adalah kita beristinja pertama-tama dengan batu terlebih dahulu ya, dengan beberapa batu, kemudian beristinja, kemudian kedua beristinja dengan air ya. Jadi pertama-tama itu beristinja dengan beberapa batu, kemudian kedua beristinja dengan air. Nah, ini yang terafdol di dalam melakukan istinja. Jadi pakai beberapa batu terlebih dahulu, kemudian mengikutinya air. lalu diikuti dengan air. Wal wajib thalath masahat, dan yang wajibnya di sini adalah tiga kali usapan. Tiga kali usapan. Ya, jadi yang wajibnya di sini adalah tiga kali usapan, walaupun hanya dengan satu batu, walaupun hanya dengan satu batu dari tiga sisinya. Ya, walaupun hanya dengan satu batu dari tiga ujung-ujung batu tersebut, ya, dari tiga sisinya. Nah demikian. Jadi yang wajib itu sebenarnya adalah masalah tiga usapannya. Walau hanya dengan satu batu yang kita gunakan setiap ujung ataupun setiap sisi dari batu tersebut. Nah kemudian kata Syekh, wa yajuzu ayyaktasir al-mustanji 'ala al-ma'i. Karena tadi kita katakan bahwa yang terbaik itu adalah ketika beristinja, yang terbaik itu adalah pakai beberapa batu pertama, kemudian mengikutinya, kemudian menggunakan air kedua. Namun boleh kita meringkasnya, ya, boleh kita meringkasnya dengan air saja. Wa yajuzu ayyaktasir al-mustanji 'ala al-ma'i. Jadi orang yang beristinja itu boleh mencukupkan istinjanya dengan air saja ataupun meringkasnya dengan air saja, au ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahalla, ataupun boleh juga meringkasnya hanya dengan tiga batu saja, ya. Jadi boleh meringkasnya pakai air saja, boleh meringkasnya menggunakan tiga batu yang mana bisa menghilangkan tempat keluar itu, ya, ya, yang mana bisa menghilangkan membersihkan tempat tersebut. Maksudnya tempat keluarnya baul dan ghaib. Nah demikian. In hasal al inqa biha, ya, jika memang jika terjadi pengangkatan dengannya, ya, ataupun bersihnya tempat keluar tersebut. Wa illa zada 'alaiha hatta yunqiya. Tapi kalau memang belum juga, maka tambah lagi. Pokoknya sampai hilang. Ya, hatta yunqiya. Wa yusannu ba'da dzalika, nah setelah hilang maka disunnahkan kita mewitirkannya. Ya, apa bahasanya? Mengganjilkannya, iya, mengganjilkannya. Iya, enggak harus tiga. Ya, karena di sini pun mungkin di beberapa naskah pakai taflif, ya, tapi kalau di sini pakai itar. Ya. Di sini itar yang artinya mengganjilkannya, begitu, ya. Jadi enggak harus tiga, yang penting ganjil. Jadi misalkan tiga belum bersih, lalu empat baru bersih, nah maka kita limakan, ya, supaya dia ganjil. Nah begitu, ya, kita limakan supaya dia ganjil. Tapi kalau misalkan lima sudah bersih, maka nggak perlu ditambah lagi, karena nggak, jadi nggak ganjil, begitu. Atau tiga sudah bersih, maka jangan ditambah lagi keempatnya, karena jadi nggak ganjil, begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini merupakan perilaku yang sunnah, yaitu di dalam mengganjilkan bendanya. Nah demikian. Jelas? Ya. Baik, lanjutkan. Fa idza arada al-istifaru ala hadihima fal ma'u afdal li'annahu yazidu aina al-najasati wa atharaha. Ya, ma'tufnya ain, iya, benar. Wasyartu ijazail istinja'i bil hajari alla yajiffa al kharij an najasa wala yantaqila al mahali khurujihi, tashtirito mahalli khuruj, mahalli khurujihi, ya, wala yatra, ya, wala yatra alayhi najasun akharu ajnabi. Anhu. Ya. Fa in fa in intafa syartun min dalika ta'ayyana al ma. طيب. Nah. Faida arada al-iqtisar ala ahadihima fal ma afdal. Jadi kan tadi kita dikasih boleh apa namanya diberikan pilihan, diperbolehkan memilih untuk mengiktisar dengan air ataupun mengiktisar dengan tiga batu. Namun jika memang ingin mengiktisar atas salah satu keduanya, ketahuilah yang terafdal itu pakai air. Ya, jika ingin meringkasnya dengan salah satu dari keduanya, itu apakah pakai air atau pakai tiga batu, maka yang terbaik adalah menggunakan air saja. Alasannya li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha. Ya, karena air itu dapat menghilangkan ain najasahnya, benda najis tersebut dan bekas najis tersebut. Nah, demikian. Ya, sementara itulah alasan kenapa air dinyatakan lebih afdal daripada tiga batu tersebut. Nah, demikian. Ya, tapi tetap saja kita akui yang terbaik adalah menggabung keduanya, yaitu pakai batu terlebih dahulu, kemudian pakai air. Ya, karena jika kita menggunakan batu terlebih dahulu, kita tidak bersentuhan secara langsung dengan ainun najasah. Benda-benda najis tersebut, ya. Maksudnya tidak langsung bersentuhan dengan kotoran itu langsung, begitu ya. Baik. Iya, pokoknya itu tadi mingkul lijamidin, tahirin, qari'in, ghairi muhtaram, itu yang terpenting. Ya, pokoknya yang semisal dengan batu, benda padat, ya, benda lagi suci, lagi dapat menghilangkan ataupun mengangkat kotoran tersebut, dan juga bukan benda yang dimuliakan di dalam syariat. Tisu apa? Tisu basah. Iya. Tisu. Tapi dia menghilangkan. Iya, ya, baik. Benda padat pokoknya. Selama bendanya itu benda padat dan dapat mengangkat, masalahnya lagi pun tulang itu ada yang najis, ada yang tidak, ya. Iya kan? Ayo, bendanya suci. Ya, maka termasuk mingkul lijamidin. Jamidin qari'in. Jika memang benda itu dapat mengangkat kotoran tersebut seperti halnya batu, makanya kan di sini secara tegas Syekh mengatakan wa ma fi ma'nahu. Wama fi ma'nal hajar, ya, dan apa yang sesifat dengan hajar, ya, apa yang sesifat dengan hajar, maka lakukan, ya, maka kita bisa menggantinya dengan benda tersebut. Ya, pokoknya benda itu tidak dimuliakan. Oh, itu lagi permasalahannya, ya. Baik, masya Allah, ya, benar-benar. Ya, jadi catatan lagi, ya. Baik, masya Allah, ya. Ya, maka itu otomatis ada pembahasan lebih lanjut lagi terkait benda tersebut, ya. Ya, kita hindari dulu, ya, untuk tulang kita hindari dulu. Ya, demikian. Soalnya ada pembahasan lebih lanjut terkait hal itu. Ya. Nah, kemudian syarat ijza'il istinja' bil hajar, yakni syarat terpenuhinya beristinja' dengan batu. Jadi ada syarat di sini yang harus kita ketahui. Jadi beristinja dengan batu itu tidak dapat kita lakukan secara mutlak, berarti, ya, karena ada syarat yang harus terpenuhi, yang bisa terwakili di dalam beristinja dengan batu. Karena kalau misalkan tidak terpenuhi syarat-syarat ini, artinya tak terwakili beristinja dengan batu, ya, tak tercukupi. Jadi syarat tercukupi ataupun terwakili ataupun mencakup istinja dengan batu itu adalah alla yajifal kharijun najis. Ya, ini sebelum najisnya kering. Ya, alla yajifal kharijun an najisu. Jadi sebelum najisnya kering. Karena kalau najisnya kering, ya memang mesti pakai air. Itu yang pertama. Ya, jadi sebelum najisnya kering, jadi pas setelah selesai menunaikan hajat, ya langsung, ya. Sebelum keringnya si najis. Walla yantaqila an mahalli khurujihi. Enggak belepotan. Ya, baik. Iya, enggak berserak, ya. Jadi tidak belepotan. Walla yantaqila an mahalli khurujihi. Ya, tidak belepotan. Jadi kalau belepotan berarti ya mau enggak mau juga harus pakai air. Wa alla yatra'a 'alaihi najasun akharu ajnabiyyun anhu. Dan juga tidak tara'a apa ikhwan? Muncul ya. Oh, tidak apa namanya? Tidak terkontaminasi gitu ya. Tara'a 'alaihi. Nah, tidak tercampur. Coba lihat kamu suruh tolong. Wa alla yatra'a 'alaihi najasun akharu ajnabiyyun anhu. Para ala apa menimbulkan ya. Iya benar muncul ya. Iya benar. Dan tidak menimbulkan. Jadi syarat berikutnya adalah tidak menimbulkan najis yang lain, ya, yang di luar dari najis yang kita yang punya kita tadi ya. Baik. Jadi wa alla yatra alaihi najasun akharu ajnabiyyun anhu. Nah itu. Kita boleh dengan hajar. Jadi tidak menimbulkan tidak muncul najis yang lain. Kemudian fa in tafa syartun min dzalika ta'ayyana al-ma. Kalau misalkan ada yang luput dari salah satu syarat-syarat tersebut, maka diharuskan menggunakan air. Ya ta'ayyana al-ma. Ya dikhususkan ataupun diharuskan menggunakan air. Bentar ya. Ya, jadi di sini saya wa alla yatra alaihi najasun akhar ajnabiyyun anhu. Ini kurang paham saya bentuk kejadiannya seperti apa ya. Bisa ada yang bisa nerangkan bentuk kejadian seperti apa? Kok bisa dia justru malah terkena najis yang lain? Itu maksudnya gimana ya? Batu ini yang itu maksudnya batunya dipakai itu Pak ngandung najis lain lagi dipakai. Loh, bukankah dari awal kita sudah berikan keterangan bahwa benda-bendanya itu kullu jamidin tahirin, ya itu kan dari awal sudah kita terangkan ya soal itu. Jadi saya belum begitu paham ini terkait ungkapan ini perlu hasyiah bajuri nih untuk memahaminya. Ya, coba lihat hasyiah bajuri gimana keterangan beliau terkait statement ini wa alla yatra alaihi najasun akhar ajnabiyun anhu. Jadi tidak terkontaminasi ataupun tidak muncul najis lain ya. Maka kita boleh menggunakan batu. Cuma keadaan ini nih seperti apa kejadiannya ini? Ini yang enggak paham saya. Kok bisa muncul najis lain gitu? Ya, jadi tidak terkena najis lain. Tidak terkena najis lain. Ada, Pak. Sebentar ya. Ya kalau terkontaminasi oleh benda najis ya. Jadi ya mungkin kejadiannya kalau misalkan batunya kita kira batu yang sebenarnya bukan batu tapi kotoran keras ya. Ya apa namanya kotoran yang sudah mengeras ya. Dan demikian wallahu alam itu yang dimaksudkan ya. Jadi saya pikir tadi gini, ya, ada dia lagi buang hajat kemudian dia terkena oleh hajat orang lain gitu ya. Ya. Tapi ngapain orang lain ngencingin dia atau gimana gitu. Jadi bingungnya saya di situ. Ternyata maksudnya adalah benda itu kemungkinannya adalah benda yang najis, ya misalkan kotoran yang mengeras sehingga kita kira itu batu. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya, dalam hal tersebut diwajibkan baginya untuk mengenakan air. Nah demikian. Intinya fa'in tafa syartun min dzalika ta'ayyanal ma. Kalau misalkan salah satu syarat-syarat tersebut ada yang luput, maka wajib menggunakan air. Ya demikian. Itulah syarat terpenuhinya menggunakan beristinja menggunakan batu. Jadi yang pertama tadi najisnya enggak kering, ya, maksudnya enggak nyampe kering. Ya. Kemudian yang kedua tidak belepotan, kemudian yang ketiga ya tidak malah terkontaminasi oleh najis yang lainnya. Ya wallahu a'lam. Lanjutkan, Bang Budi. Wajatanibu wujuban qadil hazati. Qadil hazati istiqbalul qiblati. Istiqbalul qiblati. Istiqbalul qiblati. Al-ana. Wa hiya al-ka'bah. Ya. Wastidbaro. Wastidbaroha. Bi syara'i. Illam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun. Au kana lam yablugh. Thuluthai dhari'in. Au balaghahuma. Wa ba'uda anhu. Akthara min thalathati adra'in. Adra'in. Bidhira'il adami. Kama qalahu ba'duhum wal bunyanu bihadha kasara'i bisyartil mazkuri illa bina'a al-mu'adda liqada'il hajati. Iya. Hajati. Fala hurmata fihi mutlaqan. Wa kharaja biqawlina al-ana makana qiblata awalan. Qiblatan awalan. Awalan. Ka baitil maqdisi. Fastiqbaluhu Wastidbaruhu Makruhun. Ya, enggak usah takut-takut untuk mentanwinkan isim ya Bang ya. Karena memang isim itu munawwan. Kecuali isim ghairu munsharif. Dan isim ghairu munsharif itu tidak sebanyak isim munsharif ya. Baik. Wajatanibu wujuban qadil hajah. Nah setelah di sini kita tadi memaparkan, setelah tadi musannif memaparkan kepada kita cara beristinja, dengan apa kita beristinja, maka berikutnya adalah adab di dalam membuang hajah. Ya, adab di dalam menunaikan hajat, gitu ya. Nah maka kata Syekh, wajatanibu wujuban qadil hajati istiqbal al qiblatil ana. Jadi wajib, maka wajib menghindari ataupun menghindari ya bahasa Indonesia. Maka wajib menghindari bagi orang yang menunaikan hajat ya, untuk menghadap kiblah yang sekarang. Jadi wajib bagi yang menunaikan hajat menghindari menghadap kiblah yang sekarang, yaitu Ka'bah. Wastidbaraha fi sahra'i, dan juga membelakanginya apabila di lapangan terbuka ya. Nah demikian. Jadi wajib bagi kita yang menunaikan hajat, bagi kita yang ingin membuang hajat, untuk menghindari membelakangi kiblah yang sekarang dan menghadap kiblah yang sekarang dan membelakanginya apabila di lapangan yang terbuka. Illam yakun bainahu wa bainal qiblati satir. Nah, kewajiban ini, kewajiban menghindari membelakangi kiblah dan menghadap kiblah yang sekarang ini, itu jika tidak didapati antara dirinya dan antara kiblah satir, pembatas. Ya berarti mafhumnya kalau ada satir, ya maka tidak wajib menghindari. Ya kan gitu ya? Maka tidak wajib menghindari. Ini kita bahas fi shahra. Kita belum bahas kamar mandi ya. Kita bahas fi shahra, di tempat terbuka ya. Nah demikian. Jadi di tempat terbuka maka wajib bagi yang menunaikan hajat untuk menghindari menghadap kiblah yang sekarang dan membelakanginya. Ya gitulah bahasa yang lebih bagus mungkin. Jika memang tidak didapati antara dirinya dan antara kiblah itu sebuah penghalang. Au kana walam yablugh thulutsai dhira'in. Atau memang ada penghalangnya ya, tapi tidak sampai 2/3 dhira'. Ya, tidak sampai 2/3 dhira'. Sepertiganya dua kali maksudnya ya. Ya thulutsai, ada sepertiga tapi sepertiganya dua kali dhira'in. Nah, 2/3 dhira'. Au balaghahuma وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراء الآدمي. Nah tadi kita katakan kan tidak boleh menghadap kiblah ataupun membelakangi kiblah di tempat yang terbuka jika tidak kita dapati pembatas antara kita dengan kiblah. Nah kalau memang ada memang pembatasnya tapi tidak sampai 2 dhira', maka enggak juga. Maka tetap enggak boleh. Ya karena kan mafhum yang di atas, ya mafhum ungkapan yang di atas adalah kalau misalkan ada pembatas, maka kita boleh membelakangi dan menghadap kiblah. Ya maksudnya tidak wajib menghindari membelakangi kiblah dan menghadap kiblah. Kan begitu. Nah, lalu di sini catatan dari musannif, kalau ada pembatas tapi enggak nyampe 2/3 dhira', ya berarti enggak boleh juga. Berarti tetap apa? Wajib menghindari menghadap kiblah dan membelakangi kiblah karena satirnya ataupun pembatasnya tidak sampai 2/3 dhira'. Ya. Sepertiganya dua kali maksudnya ya, 2/3 dhira'. Au balaghahuma wa ba'da anhu aktsara min thalathati adhru'in bi dhira'il adami. Atau si satir tadi nyampe 2/3 dhira'. Ya si satir tadi nyampe 2/3 dhira', tapi jauhnya itu melebihi 3 dhira'. 3 dhira'nya manusia. Jadi pembatasnya itu sampai 2/3 dhira', tapi jauhnya antara dia dan kita ya, itu lebih daripada 3 dhira'nya manusia. Maka berarti apa? Tetap wajib menghindari menghadap kiblah dan membelakanginya. Karena satirnya ya, memang ya nyampe 2/3 dhira', tapi jauh ya, yang jauhnya itu melebihi 3 dhira'. 3 dhira'nya manusia ya. Kama qala ba'dhum, sebagaimana dijelaskan oleh sebahagian para fuqaha. Nah, demikian. Jelas sampai di sini? Jadi kita harus apa, wajib bagi kita untuk menghindari menghadap wajib bagi kita untuk ketika menunaikan hajat di lapangan terbuka untuk menghindari menghadap kiblah dan membelakangi kiblah jika tidak didapati antara kita dan antara kiblah itu satir. Nah, kalau ada satirnya tapi enggak nyampe 2/3 dhira', maka juga wajib kita lakukan hal tadi, yaitu menghindari membelakangi dan menghadap kiblah. Kalau nyampe 2/3 dhira' satirnya tapi jauhnya dari kita itu lebih daripada 3 dhira', maka juga wajib bagi kita untuk menghindari menghadap dan membelakangi kiblah yang sekarang. Yaitu maksudnya Ka'bah. Ya, dan ini sebagaimana ya kata Syekh di sini, ya kata musannif, ya, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sebahagian para fuqaha, kama qala ba'dhum. Wal bunyanu fi hadza kas-sahra'i bisyartil madhkuri. Dan bangunan dalam hal ini, maksudnya dalam permasalahan wajibnya menghindari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, itu hukumnya sama-sama seperti shahra. Jadi bangunan, buang hajat di bangunan, di dalam bangunan maksudnya ya. Jadi buang hajat di dalam bangunan itu hukumnya sama dengan buang hajat di shahra. Dan dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, demikian. Illal bina'al mu'adda liqada'il hajah, kecuali WC. Fala hurmata fihi mutlaqan, maka tidak ada keharaman pada apa namanya buang hajat di WC secara mutlak. Maksudnya tidak ada keharaman dalam menghindari apa? Dalam menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ya itulah yang dijelaskan oleh syarih di sini. Ya illal bina'al mu'adda, kecuali bangunan yang memang disediakan untuk menunaikan hajat. Gimana? Hmm. Itu bagus. Ya cuma yang jelasnya, kalau misalkan bangunan tersebut adalah bangunan yang disediakan untuk menunaikan hajat, maka secara mutlak la hurmata fihi. Ya, la hurmata fihi. Jadi tidak ada keharaman menghadap kiblah dan membelakangi kiblah jika itu WC. Karena memang WC itu adalah sebuah bangunan yang memang disediakan untuk buang hajat. Ya, dan di sini berarti yang bisa kita pahami, mau ada pembatas, mau enggak ada pembatas, mau pembatasnya nyampe 2/3 dhira dan sebagainya, mau jaraknya jauh, yang jelas tempat tersebut adalah tempat yang memang dikhususkan, yang memang disediakan untuk membuang hajat. Ya, dan itu jugalah yang dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri di dalam hasyiahnya. Wa kharaja biqaulin al-an, dan yang dimaksudkan dengan ungkapan kita al-ana dalam ungkapan di atas tadi sekarang, maka na qiblatan awwalan, bukan kiblah yang pertama, ya, bukan kiblah Islam yang pertama, yaitu Baitul Maqdis, ya. Fastiqbaluhu wastidbaruhu makruhun, maka hukum menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Baitul Maqdis itu tidak haram, melainkan makruh. Ya, jadi yang haram itu adalah istiqbalul qiblati wastidbaril qiblatil ana. Nah, demikian. Wallahu alam. Jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau gitu kita lanjutkan dulu. Bang Budi. Wayazdanibu adaban. Adaban qadil hajati. Qadil hajati. Qadil hajati. Al-baul wal ghaith. Al-baula wal ghaith. Al-baula wal ghaith. Fil ma'i ar-raqid. Amma jari. Fayukhraj fil qalil minhu duna al-kasir. Lakinnal awwala aula. Lakinna aula ijtinabihi. Ijtinabuhu. Wabahasa an-Nawawiyyu. Tahrimahu fi qalili jariyah aw raqidah. Baik. Nah, kemudian perilaku berikutnya ya di dalam membuang hajat adalah dianjurkan untuk menghindari, ya, bagi yang menunaikan hajat dianjurkan untuk menghindari baul dan ghaid di air yang tenang. Ya, jadi dianjurkan untuk menghindari, kalau di atas tadi wajib ya. Yang di atas tadi wajib. Wajib menghindari membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Nah, yang ini dianjurkan untuk menghindari, ya, bagi yang buang hajat dianjurkan untuk menghindari baul dan ghaid di air yang tenang. Amal jari, adapun kalau airnya itu ngalir, ya enggak diam, fayukrahu fil qalil min hudunal kafir, maka hukumnya makruh jika airnya sedikit. Ya. Tapi kalau banyak enggak. Ya, maka hukumnya makruh jika airnya sedikit. Ya, air yang mengalir, ya, kita bahas air yang mengalir ini. Amal jari, kalau airnya mengalir maka hukumnya makruh kita baul dan ghaid di situ. Tapi kalau tidak, kalau banyak tidak. Ya. Jadi hukumnya makruh. Lakinnal aula, ijtinabu. Jadi walaupun makruh, tapi tetaplah yang terutama, yang terbaik, kita menghindarinya, ya, meninggalkannya. Jadi tidak baul dan tidak ghaid di air yang mengalir sedikit tadi. Di air sedikit yang mengalir, ya. Oh, di air sedikit yang mengalir tersebut. Wa bahatha an-Nawawi tahrimahu fil qalil jarian kan aw raqidan. Sementara Imam Nawawi membahasnya, ya, mentelaahnya, mentelaah keharamannya, ya. Baik mentelaah keharaman baik air yang sedikit tersebut mengalir maupun diam. Jadi bukan makruh. Ya, tapi bahkan haram. Ya, kata Imam Nawawi di dalam Al-Majmu'. Wallahu a'lam. Dari sudut ketinggian kualitas antara Nawawi dengan pengarang kitab ini. Baik. Kalau kita berbicara tentang jah ataupun kemuliaan, status, maqam dan sebagainya, maka tentu kita enggak bisa bilang ya bahwa Imam Nawawi itu lebih tinggi daripada Abu Syuja, kan begitu. Ya, tapi kita tahu bersama bahwa seperti yang sudah pernah dijelaskan, sebenarnya di dalam ilmu fiqih ini kan ada daur taksis, kemudian ada daur apa lagi, akhi? Hah? Setelah taksis, iya, ada daur mansyur, kemudian ada daur tahrir. Ya, ini biasa di dalam ma'ruf, di dalam madhab, kan gitu ya. Jadi ada daur taksis, ada daur mansur, ada daur tahrir. Jadi itu hal yang lumrah ya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini maka tentu yang menjadi tolak ukur kita ya mau enggak mau adalah dalil khitabullah begitu loh. Jadi ya khitabullah. Nah, untuk mengetahui apa alasan Imam Nawawi ya mengharamkannya, kan gitu ya, atau menyelisihi imam-imam sebelumnya atau imam-imam yang sezaman dengannya, ya maka bacalah keterangan beliau begitu. Dan kita tentunya ya enggak boleh taklidul a'ma, kan gitu ya. Karena juga kita dilarang untuk berta'assub dalam sebuah mazhab, kan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Dan itu juga yang dicontohkan oleh para ulama, baik itu Imam Rafi'i, Imam Nawawi, yang mereka tidak ta'assub di dalam mazhab mereka. Nah, wallahu a'lam. Ya, kalau misalkan kita bercerita tentang maqam, ya tentunya itu akan sulit bagi kita memutuskannya, kan gitu ya. Ya apalagi jelas ya, misal ya, bukan gak banyak Imam Nawawi mengomentari pandangan-pandangan Imam Syafi'i, lalu mau kita katakan bahwa Imam Nawawi derajatnya lebih tinggi daripada Imam Syafi'i, ya gak mungkin, kan gitu. Nah, demikian ya, karena Imam Syafi'i mujtahid mutlak, sementara Imam Nawawi hanya mujtahid tarjih, kan gitu. Wallahu a'lam. Ya, tapi lagi-lagi kita tidak diperintahkan untuk berta'assub dalam sebuah madhab, ya kita diperintahkan untuk mengikuti hujjah, kan gitu. Ya, wallahu a'lam. Tapi silakan lihat ya. Nah, saat ada orang yang taklid terhadap ucapan Imam Abu Syuja namun tak memilih ucapan Imam Nawawi, maka kita enggak bisa komentari. Ya, karena yang ngomong juga ulama begitu. Ya, kita hanya bisa sampaikan ke dia bahwa inilah alasan kenapa Imam Nawawi milih pandangan yang ini, pandangan mengharamkan, kan begitu. Jadi ya, kita pada satu pendapat Syuja memadai lah. Tentunya selama memang kita tak mendapati kebenaran yang lebih benar, tapi saat ada kebenaran yang lebih benar pada diri kita, namun kita taklid buta terhadap suatu ungkapan, ya maka di sini tak dibenarkan di dalam Islam, karena taklidul a'ma itu haram hukumnya. Wallahu a'lam. Kecuali kita nggak mendapati hujahnya ya, kita cuma dengar katanya saja, namun kan kita taklidnya, kita nggak mampu melakukan studi banding gitu. Ya hanya saja kita thiqah terhadap imam ini di dalam keilmuannya. Ya, misal saya sirpahnya sama Ustadz Usman di dalam keilmuan, kan gitu. Ya, walau saya tahu bahwa ada pendapat lain dari pendapat yang berbeda dengan pendapatnya Ustadz Usman, kan gitu. Ya, namun saya sirpahnya sama keilmuan Ustadz Usman, ya silakan. Tapi saat kita tahu hujahnya kuat, ya, hujah yang menyelisih pendapat Ustadz Usman kuat, tapi saya tetap ngikuti Ustadz Usman, nah ini yang taklid buta. Ya, ini yang terlarang, begitu. Ya, tentunya ini nggak diperintahkan di dalam Islam, bahkan justru ya masuk kategori bid'ah. Ya, bahkan para ulama menyatakan bahwa hukum taklid buta itu ya seperti makan babi ya. Kayak demikian. Hah? Ya, maksudnya hanya dalam keadaan darurat begitu loh. Darurat karena kita tak bisa menilai ilmu begitu ya. Demikian. Ya, seperti status kita saat ini, kan gitu ya. Ya. Makan babi enggak suka jadi motor selalu ya. Ya, demikian. Baik, demikian. Ya, jadi kita lanjutkan. wa yastalib aidan al baula wal ghaita tahta sajarati al musmirati waqta samri wa ghayrihi wa yastalib ma dhukira fi tariqi li tariqi masluqi bin nasi wa bi mawdihi al-dhalli sayfan bi mawdihi samsi sitai sita'an wa fi saqbi fil ardi wa huwa al-najilul mustadiri wa huwa al-nazilul mustadiru wal lafzul sabbi sabbi saqitun fi ba'di nusakhil matni. Ya, baik. Kemudian selanjutnya wa yajtanibu aidan al baula wal ghaita tahta asy-syajaratil musmirati. Juga perlu menghindari baul dan ghaib di bawah pohon buah, pohon yang berbuah. Ya, di bawah pohon yang berbuah. Waqta asy-syajara waqta ats-samarati wa ghairahu. Baik lagi berbuah maupun enggak lagi berbuah. Ya pokoknya pohon itu adalah pohon yang berbuah. Maksudnya jenis pohon yang menghasilkan buah. Nah maka ini juga patut untuk kita hindari ketika baul dan ghaid di bawah pohon yang punya sifat berbuah. Baik lagi berbuah maupun enggak lagi berbuah. Ya, waqta samarati. Wa yajtanibu ma dhukira fi at-tariqil masluki lin-nasi. Dan juga patut untuk dihindari, ya, maksudnya baul dan ghaid tadi, ya, ma dzukira, apa yang kita sebutkan tadi maksudnya adalah baul dan ghaid di jalan yang dilalui oleh orang-orang, ya, al-masluki lin-nasi, di jalan yang dilalui oleh orang-orang. Ya. Nah berarti kalau jalan yang selalu dilalui oleh gajah nggak apa-apa ya. Jadi jalan yang dilalui oleh orang-orang kan gitu. Ya karena di sini arul masluki linnasi. Kan. Wa fi mawdhi dhilli sayfan wa fi mawdhi syamsi syita'an. Dan juga hindari baul dan ghaid di tempat teduh tatkala kemarau, ya. Tempat untuk berteduh maksudnya, ya, tempat untuk apa namanya itu? untuk niup, tempat untuk niup betul itu juga. Jadi fi mawdhi' dhilli sayfan, ya, saat musim kemarau, wa fi mawdhi' syamsi syita'an. Dan apa namanya di tempat berjemur gitu ya. Jadi kalau tadi tempat ngiyup, ini tempat apa namanya? Tempat berjemur ya bahasa kita. Ya, tempat berjemur ya. Ketika apa? Lawannya kemarau apa? Iya, itu apa bahasanya? Musim dingin ya. Ya, musim dingin ya, bilangnya, bahasa kita. Ya, syitaan, begitulah ya. Jadi pokoknya itu dihindari. Jadi walaupun itu bukan tempat iupan, kan gitu ya. Kan begitu. Karena kadang-kadang, oh ya nggak boleh kan tempat iupan. Oh, ini boleh ini, kan gitu. Padahal orang lagi berjemur di situ, kan gitu ya. Itu tempatnya orang berjemur. Kenapa? Di waktu musim apa namanya? Syitaan. Apa bahasanya saya tadi? Musim dingin bahasanya, Pak. Itulah dia pokoknya ya. Lawannya musim soifan, ya. Nah, demikian. Jadi itu penjelasan dari Imam Ibnu Qasim. Jadi hindari baul dan ghaid di sana. Ya, hindari baul dan ghaid di tempat yang kita sebutkan tadi, yaitu di pohon yang berbuah kemudian di jalan yang dilalui oleh orang-orang, kemudian di tempat iupan, dan juga di tempat yang bukan iupan, tapi itu memang tempatnya orang-orang nongkrong di situ gitu loh. Ya, tempatnya orang-orang ya nongkrong lah begitu. Baik. Dan juga ya, hindari baul dan ghaid di thaqab fil ard, lubang yang ada di bumi. Ya. Ya, fi thaqabi fil ardi, lubang yang ada di bumi. Maksud thaqab itu adalah an-nazilul mustadiru. Ya, an-nazilul mustadiru. Nazil. Apa bahasanya ini ya? Nazil ya, masuk ke dalam maksudnya ya. Al-mustadiru, bulat ya. Jadi an-nazilul mustadiru, lubang bulat lah gitu ya. Jadi lubang bulat itu yang dimaksud dengan as-thaqab. Lubang bulat yang ada di bumi. Nah, itu juga hindari. Ya, jangan jangan kencing di situ ya. Nah, ini ada dalilnya ya. Ini sudah kita bahas dalilnya di dalam kitab At-Tadhib ya. Bahkan dalilnya jelas sekali ya. Syahidnya jelas. Nah, demikian lafaznya juga cukup jelas. Ya, ini adanya larangan kencing di thaqab. Ya, demikian. Dan juga di kitab tersebut diterangkan apa alasan-alasan terlarangnya kencing di thaqab. Tapi lafdz thaqab saqitun fi ba'dhi nusakhil matan. Lafaz thaqab ini yaitu an-nazilul mustadir tadi, lubang yang ke dalam, lubang bulat yang ke dalam tadi itu putus dari sebahagian naskah simatan. Maksudnya tidak tercantum pada sebahagian naskah matan. Ya, demikian. Jadi mungkin kalau antum dapatkan naskah-naskah yang lainnya, bisa jadi kalimat thaqab ini enggak ada di matan tersebut. Nah, demikian. Itu maksudnya. Jadi lafaz thaqab di sebahagian naskah matan itu tidak tercantum. Nah, wallahu a'lam. Lanjutkan Bang Budi sedikit lagi. Wala yataqallamu adaban li ghairi duruwatul qadil hajati ala bawla wal ghairi fa inda duruwatul ilal kalami kaman ro'a hayatan taqsidul insan lam yakrahul kalamu ina izin. Ya, lam yukrah ya, ada lam dan memberi. Baik. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadi al-hajati 'ala al-bawli wal-ghaiti. Juga dianjurkan ya. Jadi berarti enggak wajib ya, karena di sini kalimatnya adaban. Beda dengan yang di atas tadi ya, wujuban. Nah, jadi juga dianjurkan ya, bagi yang menunaikan hajat ketika baul dan ghaid itu untuk tidak berbicara kecuali darurat. Jadi tidak berbicara kecuali darurat. Fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayatan tafsidu insanan wala alam lam yukra. Kalau memang keadaannya darurat untuk berbicara, seperti misalnya dia ngelihat ada ular yang ingin nerkam kan gitu ya, maka hukumnya enggak makruh ya, maka hukumnya tidak makruh. Lahul kalamu hina idin, silahkan dia berbicara ketika itu. Nah, demikian jelas untuk yang ini. Baik, kita lanjutkan. Main HP. Iya, baik. Di kitab At-Tadhib diterangkan bahwa perilaku-perilaku yang lainnya itu dikiaskan kepada la yatakallam. Ya, silakan lihat di kitab At-Tadhib. Jadi dikiaskan ke perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, makruh, bukan enggak boleh ya. Makruh karena di sini adaban. Ya, di sini adaban bukan wujuban. Ya, jadi adaban. Nah, kemakruhan ini hilang kalau memang dia darurat. Ya. Dan kemakruhan ini muncul kalau dia tidak darurat. Dan sekali lagi saya ingatkan, adaban. Hukumnya makruh, bukan haram. Ya, karena di sini kalimatnya wala yatakallamu adaban, tidak seperti yang di atas tadi wa yajtanibu wujuban. Wallahu a'lam. Nah. Ya sama lah, dikiaskan ke situ juga. Ya, dikiaskan ke sana juga ya. Kalau iya. Ini kalau misalkan dia beranggapan rokok haram, maka dia melakukan yang haram dan juga sekaligus melakukan yang makruh. Kalau dia anggap itu rokok makruh, maka makruhnya double kan gitu. Baik, nah demikian. Wallahu a'lam. Iya. Pasal berlapis ya. Ya, atau kena makruh-makruh lagi ya kan gitu. Nah, demikian. Ya, tapi Mbak kata Ustaz Abdul Somad ya, bahwa ulama babi saja mengharamkan rokok ya. Ya, tapi. Ya, saya meminjam kalimat beliau ya. Baik, rahimahullah. Ya, lanjutkan Bang Budi. Wala yastaghfiru syamsah wal qamar wala yastaghfiru huma ay yukrahu au ay yukrahu lahu dhalika halla qada'il hajati hajati lakin al nawawiya fi rawdati wa syarhil muhaddabi qala inna istibbaruha inna istibbaruhuma laisa bimakruhin hin tanwin bimakruhin hin iya baik wa qala fi sadir wasiti inna tarka istiqbalihima wastidbarihima sawa'u ay fayakunu mubah wa qala fi tahqiqi inna karahata istiqbalihima La asla laha. Wa qawluhu wa la yastaqbilu ila akhirihi saqitun fi ba'di nasil matni fi ba'di nasil matni. Nah, perlu untuk diketahui tadi ya masalah adanya tiga daur di dalam mazhab tadi yang kita sebutkan tadi, yaitu daur ta'sis, daur mansur dan daur tahrir. Imam Nawawi berada di daur tahrir ya. Baik. Wala yastaqbilu asy-syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma ay yukrahu lahu dzalika hal qada'i hajati. Dan juga di sini Imam Abu Syuja itu memperingati kita untuk menghindari menghadap matahari dan juga bulan ketika baul dan ghaib. Jadi memperingati untuk menghindari menghadap matahari dan bulan ketika baul dan ghaib. Wala yastadbiruhuma, juga membelakangi keduanya. Ya, hindari membelakangi keduanya. Jadi hindari menghadap keduanya dan juga hindari membelakangi keduanya. Ay yukrah. Tapi di sini maksudnya makruh. Dzalika hal qada'i hajati. Yaitu makruh ketika kita menunaikan ataupun buang hajat menghadap dan membelakangi keduanya. Lakinnan Nawawi, tapi Imam Nawawi fi Rawdati wa fi Syarhil Muhaddab di dalam kitabnya Ar-Rawdah dan di dalam Rawdatul Talibin yang kalau salah judul panjangnya. Wa syarhil muhadzab yaitu al-majmu' qala inna istidbarahuma laysa bimakruhin, membelakanginya enggak makruh ya. Jadi berarti mafhumnya yang menghadap keduanya yang makruh ya, membelakangi matahari dan bulan itu enggak makruh. Yang makruh itu adalah menghadap matahari dan bulan, itu yang makruh. Wa qala fi syarhil wasit, namun dia juga berkata di dalam Syarhil Wasit, salah satu karangan beliau juga, maksudnya Imam Nawawi ini. Jadi kalau tadi dia bilangkan di Ar-Rawdah dan di Syarhil Muhadzab, itu dia bilangkan bahwa membelakangi matahari dan bulan itu tidak makruh. Berarti yang makruh itu cuma menghadap bulan, matahari dan bulan saja. Namun di Syarhul Wasit dia bilang inna tarkastiqbalihima wastidbarihima sawaun. Menghadap matahari dan bulan, membelakangi matahari dan bulan itu sama aja. Ai fa yakunu mubahun. Maka makna dari ucapan Imam Nawawi adalah hukumnya mubah, ya enggak ada masalah. Itu kata Imam Nawawi. Wa qala fi at-tahqiq, oleh karena itu dia pertegas di dalam kitabnya At-Tahqiq. Ya ini cuma satu jilid, mungkin enggak terlalu mahal buat dibeli ya. Kitab ini, inna karahat istiqbalihi ma la aslalaha, kata Imam Nawawi. Jadi kemakruhan menghadap kiblat, kemakruhan menghadap matahari dan bulan itu enggak ada dasarnya sama sekali. Jadi kalau di Syarhul Muhaddab dia bilang membelakangi itu enggak makruh. Nah, kalau di At-Tahqiq dia bilang kemakruhan menghadap kiblat itu pun enggak ada dasarnya sama sekali. Astagfirullah. Ya, menghadap apa tadi, bulan dan matahari, matahari dan bulan itu enggak ada dasarnya sama sekali. Oleh karena itu, wa qauluhu wa la yastaqbilu ila akhirih saqitun fi ba'di nusakhil matni. Ya, oleh karena itu ucapan Imam Abu Suja wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma itu di sebahagian naskah enggak ada, tidak tercantum. Nah, demikian. Ya, saqitun fi ba'di nusakhil matan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Imam Nawawi untuk kasus menghadap matahari bulan ini dapat kitab itu di sini. Iya. Benar. Iya, benar benar. Masyaallah. Iya. Sama At-Tahqiq. Iya, benar. Ya, kalau Syarhul Wasit ini kalau masalah saya ada sekitar 3 jilid ya, lupa saya berapa jilid. Tapi kalau yang At-Tahqiq itu cuma 1 jilid mungkin. Jadi enak buat dibeli ya, ya ini. Seenggak-enggaknya ada kitab Imam Nawawi di rumah kita gitu kan. Ya satu aja menjadilah kan. Ya, demikian. Oh, ya Riyadhus Shalihin antum punya? Masya Allah, berarti udah ada deh. Karena Riyadhus Shalihin juga, oh tapi kalau yang matannya enggak cuma satu jilid ya. Cuma kan rata-ratanya kita kalau mau beli Riyadhus Shalihin itu kan mesti sekaligus sama syarahnya. Nah, umumnya syarah Riyadhus Shalihin itu berjilid-jilid juga. Jadi butuh biaya besar juga kan gitu. Jadi mungkin yang paling, dan juga Riyadhus Shalihin itu kan sifatnya bukan kajian ya, tapi hanya sekedar iya memaparkan hadis-hadis saja gitu. Nah, kalau ini kan kayak At-Tahqiq ini memang dia sifatnya kajian gitu. Ya, pentelahan, mutalaah gitu. Bahath ya, al-bahthu, pembahasan gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya silakan beli bukunya jika mau. Ya, saya pun ada rencana kok insyaallah nanti beli. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.